Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama taslima. Summa amma ba'd. Masyarul ahibbah, masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita pada kitab Al-Wasaya fil kitabi was sunnah. Kita masih pada pembahasan al-wasiyatu bihuquqis sahabah, wasiat tentang hak-haknya para sahabat. Beberapa ayat terkait dengan masalah ini telah disebutkan yang menjelaskan posisi atau kedudukan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Berkata menulis kitab ini Asy-Syaikh Al-Faqih hafizahullah taala, fal muhajirun wal ansar hum ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam وهم سلف هذه الأمة. Para muhajirin dan ansar, mereka adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka adalah pendahulu umat ini. وقد أثنى الله في كتابه الكريم على هذه الأمة ووصفها بالخيرية. Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quranul Karim telah memuji umat ini, umat Islam, umatnya Nabi alaihi salatu wasalam. Dan Allah mensifati umat Islam, umatnya Nabi dengan sifat sebaik-baik umat. Umat ini meraih predikat sebaik-baik umat. Wa anna khairu ummatin ukhrijat linnas. Bahwasanya umat ini adalah sebaik-baik umat yang ditampilkan untuk manusia. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang ditampilkan untuk manusia, yang dikeluarkan untuk manusia. Kalian mengajak kepada yang ma'ruf, kepada yang baik. Kalian mencegah dari yang mungkar. Dan kalian beriman kepada Allah. Jadi umat ini disifati atau meraih predikat sebagai sebaik-baik umat karena umat ini memiliki beberapa sifat. Mereka memiliki beberapa amalan yang dengannya mereka diberi predikat sebaik-baik umat, yaitu memerintahkan kepada yang baik, mencegah dari yang tidak baik, dan beriman kepada Allah. Wa hadzal khitabu al-muwajjahu min Allah 'azza wa jalla yadkhulu fihi as-sahabatu ridwanullah 'alaihim dukhulan awwaliyya. Pembicaraan yang diarahkan dari Allah SWT ini tentunya masuk padanya para sahabat ridwanullah 'alaihim lebih dahulu sebelum yang lainnya. Ketika umat ini dikatakan sebaik-baik umat, tentu yang terbaiknya umat ini adalah para sahabat Nabi ridwanullah 'alaihim ajma'in. Kenapa para sahabat mereka yang pertama dari umat ini yang tentunya masuk dalam predikat sebaik-baik umat? Fahumul ladina hadharu tanzil, mereka lah orang-orang yang menyaksikan turunnya Al-Quran. Fahumul ladina jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim, dan mereka pula yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Fahumus sadiquna fi imanihim wa jihadihim wa nasrihim lillahi wa rasulih, sehingga mereka adalah orang yang jujur keimanannya, jujur dalam jihadnya, jujur dalam pembelaannya terhadap Allah dan Rasulnya. Maksud dari kalimat ini, ketika umat Islam ini dikatakan sebagai sebaik-baik umat yang Allah tampilkan di tengah-tengah manusia, tentu para sahabat adalah yang terawalnya, paling awalnya dalam rombongan umat ini yang terbaik. Bagaimana tidak, karena mereka menyaksikan turunnya wahyu. Jadi wahyu turun kepada Nabi, mereka menyaksikan. Juga mereka menyaksikan praktek dari Nabi terhadap agama ini. Sehingga mereka orang yang paling faham tentang agama. Para sahabat adalah orang yang paling faham tentang agama. Karena mereka menyaksikan turunnya wahyu, menyaksikan pula praktek dari Nabi alaihi salatu wassalam, mendengarkan penjelasan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Setelah mereka faham dan mengerti, tidak cukup pengetahuan ini mereka simpan, namun mereka amalkan. Ya, karena apa faedahnya orang tahu kemudian tidak mengamalkan? Makanya Allah SWT mengecualikan orang yang berilmu dan beramal dengan ilmunya serta mendakwahkannya, Allah kecualikan dari kerugian. Dalam surat Al-Asr disebutkan, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dan mereka lah yang rela berjihad membela agama Allah dengan harta dan jiwa mereka. Karena jihad itu memang membutuhkan pengorbanan. Bukan hanya nyawa saja, bahkan harta pun dibutuhkan. Untuk membeli persenjataan, kendaraan, perbekalan. Dulu di zaman Nabi alaihi salatu wasallam, yang namanya perang, yang namanya jihad itu, ya orang yang berjihad, aslinya mereka memiliki kendaraan sendiri, mencari senjata sendiri, perbekalan sendiri, membawa perbekalan sendiri. Baru di zaman Khalifah Umar, ketika kemakmuran hidup sudah terasa, perbendaharaan Persia dan Romawi sudah diusung ke Madinah, maka pasukan itu diberi jatah keluarga yang ditinggal pun diberi apa? Jatah nafkah. Kemudian rollingan, pergantian, keberangkatan dan pemulangan pun dirapikan di zaman Umar. Namun intinya bahwa berjihad itu membela agama Allah, terkadang seorang mengorbankan hartanya dan jiwanya. Mereka rela. Karena tuntutan dari membela agama Allah terkadang seperti ini. Lah ya, orang-orang kafir saja mereka rela mengorbankan hartanya, mereka rela mengorbankan nyawanya demi kekafirannya, demi membela kebatilannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina kafaru yunfiquna ambalahum liyasuddu an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang kafir mereka membelanjakan harta mereka, menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Orang kafir, mereka rela mengeluarkan hartanya untuk membela kekafirannya, untuk menghalang-halangi manusia dari jalan kebenaran. Nah, kalau orang kafir saja mereka rela mengorbankan hartanya untuk membela kebatilan, ahlul haq tentu harus lebih apa namanya berani mengorbankan ya hartanya untuk membela kebenaran. Bahkan dahulu, atau bahkan orang-orang kafir, orang-orang musyrik saling berwasiat satu dengan selainnya untuk bersabar di atas kekafirannya. Disebutkan dalam Al-Quran ucapan mereka, animshu wasbiru ala alihatikum. Lanjut saja sudah, bela Tuhan-Tuhan kalian, kata mereka. Jadi orang-orang kafir mereka saling berwasiat di antara mereka untuk tetap membela kekafirannya dan membela berhala-berhalanya. Fahum as-sadiquna fi imanihim. Para sahabat adalah orang-orang yang jujur dalam keimanannya. Karena ada sekelompok manusia yang imannya hanya di bibir. Ucapan keimanannya hanya di bibir, hatinya tidak beriman. Seperti orang-orang munafik. Orang munafik mengatakan, nasyhadu innaka la Rasulullah. Kami bersyahadat bahwa engkau adalah utusan Allah. Padahal Allah tahu kalau mereka ini hanya dusta. Lisannya sih mengucapkan syahadat, tapi hatinya mengingkari Islam. Hatinya mengingkari kebenaran. Ngomongnya sih bersama kaum muslimin, padahal hatinya gabung dengan orang-orang kafir. Ini orang munafik. Kalau para sahabat, mereka orang yang jujur ucapannya, jujur keimanannya, dan jujur perbuatannya. Wajihadihim, dan jujur pula dalam perjuangan mereka. Betul-betul untuk membela agama Allah. Tidak mengharapkan ujian, tidak mengharapkan dari apa harta benda dunia. Wa nasrihim lillahi wa rasulih, dan mereka jujur dalam membela Allah dan Rasulnya. Orang-orang yang jujur dalam perjuangannya itulah yang akan senantiasa terkenang sepanjang masa. Karena apa yang itu diperuntukkan untuk Allah akan kekal. Sesuatu yang tulus itu akan senantiasa diingat dan diingat. Tapi yang tidak tulus ibarat buih, kelihatan besar, kelihatan apa namanya banyak, tidak lama buih tadi pun akhirnya lenyap. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma 'indakum yanfadu wa ma 'indallahi baq." Apa yang ada pada kalian akan lenyap. Jadi sesuatu yang itu diinginkan dengannya kehidupan dunia saja, maka dengan cepatnya itu lenyap. "Wa ma 'indallahi," adan apa yang ada di sisi Allah, baq itulah yang abadi kekal. sesuatu yang diniatkan, ditujukan hanya karena Allah, itulah yang kekal. Itulah yang kekal. Seperti itu posisi para sahabat. Fakana min haqqihim ala hadil ummah. Maka di antara hak mereka atas umat ini, hak yang mereka terima yang harus diberikan oleh umat ini, allati ja'at ba'dahum, yakni umat yang datang setelah para sahabat, apa yang seharusnya diberikan kepada para sahabat, addu'a alahum wal istighfar lahum wassukuta amma jara bainahum, mendoakan kebaikan untuk para sahabat, mendoakan ampunan untuk mereka dan diam dari apa yang terjadi dari perselisihan ya di antara sebagian mereka. Seperti itu orang yang punya jasa besar untuk agama ini, kita membalas kebaikannya. Dan di antara pembalasan yang terbagus adalah kita mendoakan mereka sudah. Mendoakan mereka dengan doa kebaikan dan memintakan ampun untuk mereka. Di annahum humul ladina hamalu ta'alima hadaddin. Karena para sahabat mereka lah yang telah mengambil, menimba alhamlu, yakni menimba atau mengambil at-tahammul, mengambil pengajaran agama ini. Iya, para sahabat mereka duduk di majlis Nabi, mendengar wasiat dari Nabi, mereka menghafalnya, mereka memahaminya. Sebagian sahabat ada yang mencatatnya. Fawattadu arkanah wa nasyaru ta'alimah. Maka mereka menguatkan pondasi agama. Karena agama ini, atau dalam menjalankan agama ini akan kuat kalau didukung oleh hujjah atau dalil. Fawattadu arkana, maka para sahabat menguatkan pondasi atau tiang-tiang agama ini. Wa nasyaru ta'alimah, dan menebarkan pengajaran Islam. Wa ballaghuhu linnasi jami'an, dan mereka menyampaikannya kepada seluruh manusia. Seperti itu, karena memang Nabi berpesan ketika haji wada, haji perpisahan, belum menyampaikan khutbahnya, yang diantara isi khutbah beliau adalah liyuballigh asyahid minkumul ghaib, hendaklah yang menyaksikan haji ini menyampaikan kepada yang tidak menyaksikan. Orang yang tahu memberitahu kepada yang tidak tahu, seperti itu. Dan para sahabat mereka menjalankan apa pesan dari Nabi alaihi salatu wasalam. Summa naqalu liman ja'a ba'dahum kitab Allah azza wa jalla alladhi takafara Allah bihifdih. Kemudian para sahabat mereka menyampaikan kepada generasi setelah mereka, menyampaikan Al-Quran, menyampaikan kitabullah azza wa jalla, yang Allah telah jamin Al-Quran, Allah jamin untuk dijaganya, Allah telah menjamin penjagaan terhadap Al-Quran. Wa naqulu sunnata rasulillahi atau rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka juga menyampaikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyarihah wal mubayyinah li kitabillahi azza wa jalla, yang menjelaskan terhadap ayat-ayat Al-Quran azza wa jalla. Yani para sahabat Nabi di zaman Nabi masih hidup, mereka menimba ilmu dari Nabi. Ada yang fokus seperti Abu Hurairah ada yang kalah-kalah sesuai dengan waktu yang mereka mampu, seperti sebagian sahabat Malik bin Huairis dengan beberapa temannya. Ada yang kadang bergantian, sehari datang ke majelis, sehari tidak karena kesibukannya. Namun tetap mereka menambah ilmu, seperti Umar bin Khattab dan tetangganya dari orang Ansar. Intinya, selagi Nabi masih hidup, mereka duduk di sisi Nabi, menimba ilmu dari Nabi. Setelah itu kemudian mereka menebarkan apa yang mereka telah terima dari Nabi, baik dari ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi, mereka sampaikan kepada umat, sehingga agama ini terjaga, sehingga orang yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, sehingga para sahabat berpencar ke berbagai negeri, ada ke Yaman, ada ke Kufa, ada ke Syam, ada ke Basrah. Dan mereka menyampaikan Al-Quran dan Sunnah kepada manusia. Anas bin Malik misalnya punya madrasah Quran di Madinah. Di antara murid yang menonjol adalah Thabit ibn Aslam Al-Bunani. Thabit ibn Aslam Al-Bunani ini murid yang menonjol dari murid Anas bin Malik. Ibn Abbas membuat madrasah Al-Quran di Mekah. Ibn Abbas mendirikan madrasah Al-Quran di Mekah. Di antara murid beliau adalah Ikrimah. Di antaranya adalah Mujahid ibn Jabr Al-Makki. Di Kufa ibn Mas'ud mendirikan madrasah Al-Quran, yang di antara muridnya adalah Qatadah ibn Di'amah As-Sudusi Al-Basri. Atau ya An-Nakhai, Al-Aswad An-Nakhai. Intinya para sahabat sepeninggal Nabi menebar ke berbagai bumi, ke berbagai belahan bumi. Mereka menyampaikan apa yang dahulu mereka timba dari Nabi, apa yang mereka dengar dari Nabi. Bukan mereka tidak ngerti besarnya tinggal di kota Madinah, namun mereka tahu besarnya tanggung jawab yang dipikul di atas pundak mereka. Mereka pun menebarkan, mereka pun mendirikan madaris Al-Quran, madrasah-madrasah Al-Quran di berbagai daerah. Contohnya tadi, Ibnu Mas'ud punya madrasah Al-Quran di Kufah. Abu Darda juga punya majlis Al-Quran di Syam. Abu Darda, beliau ini setiap pagi beliau punya halaqah Al-Quran di masjid besar di Syam. Yang halaqah itu banyak sekali halaqah-halaqah di satu masjid. Ya misalnya satu apa namanya, ibaratnya kayak dibuat kayak kelas-kelas gitulah. Nah, setiap halaqah ada yang memimpin. Ya, nanti mereka pada store apalannya pada pimpinan masing-masing. Nah, nanti pimpinan halaqah store apalannya kepada sahabat Abu Darda. Misalnya satu masjid ada 5 halaqah. Ya. Nah, setiap halaqah ada pimpinannya. Nanti mereka masing-masing halaqah store kepada pimpinan ya halaqah. Kemudian pimpinannya ini store apalannya kepada sahabat Abu Darda. Kalau nanti sudah mulai siang, pada sudah selesai dari setoran amal Al-Quran, Abu Darda bertanya kepada murid-muridnya, apakah hari ini ada undangan walimah? Kalau dikatakan tidak ada, apa hari ini ada undangan akikoh? Kalau mereka mengatakan tidak ada, kata Abu Darda, sudah, kita hari ini puasa. Kita hari ini ya puasa. Sederhana. Sederhana sekali. Ya, pola hidup mereka tidak memaksakan. Ada makanannya dimakan, tidak ada sudah puasa. Gampang sekali kehidupan mereka, ya. Tidak memaksakan diri. Demikian pula para sahabat menebarkan sunnah Nabi. menyampaikan apa yang didengar dari Nabi alaihi salatu wasalam. Mereka sampaikan kepada para tabi'in, sampaikan kepada umat. Inilah sahabat Utsman bin Affan. Beliau meminta kepada pembantunya yang bernama Hamran untuk mendatangkan air wudu. Di mana Utsman ingin mengajari manusia tata cara wudunya Nabi alaihi salatu wasalam. Utsman pun meminta pada pembantunya itu Hamran untuk mendatangkan air wudu. Kemudian Utsman pun berwudu, disaksikan oleh manusia. Selesai dari wudu, Utsman mengatakan hakada ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau. Seperti inilah aku melihat Ar-Rasul alaihi salatu wasallam berwudu. Demikian pula sahabat Anas bin Malik, dilihat oleh Anas bin Sirin, beliau sholat di atas kendaraan, tidak menghadap kiblat ketika safar bepergian. Ini secara sunat maksudnya. Secara sunat di atas kendaraan, tidak menghadap kiblat. Maunya kemana kendaraan itu mengarah. Ketika ditanya, maka Anas mengatakan, hakada ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu. Seperti inilah aku melihat dahulu Rasul berbuat. Jadi saya melakukan seperti ini karena memang saya dulu pernah melihat Nabi melakukan seperti ini. Ini kan bentuk penyampaian terhadap sunnah yang mereka timba dari Nabi disampaikan kepada umat. Mau banyak lagi. Banyak lagi. Sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau merasa masuk Islamnya itu agak akhir, sehingga banyak terlewat darinya masalah-masalah agama. Maka dia meminta pada sahabat Mughirah bin Syu'bah untuk menulis kepadanya hadis yang ia dengar dari Nabi alaihi salatu wassalam. Maka Al-Mughirah bin Syu'bah menulis surat kepada Muawiyah yang berisikan hadis Nabi. Mughirah menyuruh sekretarisnya itu Warrad untuk menulis apa yang ia dengar dari Nabi. Di antaranya adalah wirid yang dibaca setelah selesai salat fardu. Wirid yang dibaca setelah selesai salat fardu. Ya. Ini salah satu bentuk mereka menyampaikan sunnah Rasulullah alaihi assalatu wassalam. Disebutkan di sini asy-syarihah wal mubayyinah li kitabillah azza wa jalla. Di mana sunnah Nabi, hadis Nabi itu menjelaskan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Kenapa? Banyak dari ayat-ayat Al-Qur'an itu datang sifatnya global. Sifatnya global, kemudian datang perinciannya dalam hadis. Datang perinciannya dalam hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Contoh ayat wa aqimus salata wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan tunaikan zakat. Kayak apa sholat yang harus kita dirikan? Apa bacaannya? Seperti apa gerakannya? Enggak ada penyebutannya dalam ayat. Adanya dalam sunnah, adanya dalam hadis. Sehingga hadis sangat dibutuhkan oleh ayat-ayat Al-Quran untuk menjelaskan yang sifatnya masih global. Sehingga tidak benar orang yang mengatakan, ah kita cukup dengan ayat Al-Quran saja, gak butuh hadis. Wah ini gak benar. Karena kalau dia mengatakan, saya gak butuh Al-Quran, saya gak butuh hadis, cukup dengan Al-Quran. Kita katakan, Al-Quran sendiri menyuruh kamu untuk mengikuti sunnah. Berarti kamu gak ngamalkan Al-Quran, gak seperti itu. Karena Allah SWT mengatakan, "Wa ma ataakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apapun yang dibawa oleh ar-rasul kepada kalian, ambil itu. Dan apa yang dilarang oleh ar-rasul, maka jauhkanlah. Jauhi, tinggalkan. Seperti itu. Makanya sahabat Ibnu Mas'ud ketika ada seorang wanita mendengar Ibnu Mas'ud melaknat wanita yang menyambung rambutnya. Wanita yang mendengar seperti itu Ibnu Mas'ud enggak terima. Enggak terima dengan ucapan Ibnu Mas'ud. Dia pun nyamperi Ibnu Mas'ud, mendatangi Ibnu Mas'ud seraya mengatakan, "Ya Aba Abdurrahman. Wahai Abu Abdurrahman wa Ibnu Mas'ud, saya sudah buka Al-Quran dari awal sampai akhir. Tidak saya dapati di situ ayat yang melarang wanita untuk nyambung rambut." Apa jawaban Ibnu Mas'ud? Kata Ibnu Mas'ud, "In kunti qara'tihi faqad wajatihi." Kalau kamu membaca Al-Quran, pasti kamu akan dapatkan. Taqra'ina, bukankah kamu membaca ayat? Wa ma ataakumur rasulu fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang dibawa oleh Rasul maka ambillah, dan apa yang dilarang oleh Rasul maka tinggalkanlah. Lah Rasul melaknat wanita yang menyambung rambutnya. Kenapa saya kata maksud? Kenapa saya tidak melaknat orang yang Rasul saja melaknatnya? Ini menunjukkan barakallahu fikum, ya. Al-Quran sendiri menyuruh kita untuk mengikuti sunnah. Makanya dahulu sebagian salah mengatakan ayat Al-Quran lebih butuh kepada hadis ketimbang hadis kepada ayat. Maksudnya banyak dari ayat-ayat Al-Quran yang datang sifatnya global, kemudian datang perinciannya dalam sunnah, dalam hadis. Contoh yang lain, zakat. Perintah untuk salat dan zakat puluhan dalam Al-Quran. Namun seorang tidak akan bisa mengamalkan zakat kalau gak ngerti harta apa saja harus dizakati, seberapa ukurannya. Gak ada dalam Al-Quran. Adanya dalam sunnah, adanya dalam hadis. Dijelaskan misalnya binatang yang dizakati, misalnya unta, kambing, sapi. Unta kalau sudah mencapai 5 unta dan telah berlalu 1 tahun, zakatnya 1 kambing. 10 unta kalau berlalu 1 tahun, zakatnya 2 kambing. 15 unta kalau sudah berlalu 1 tahun, zakatnya 3 kambing. 20 unta kalau sudah berlalu 1 tahun, zakatnya 4 kambing. 25 unta, ya zakatnya 1 anak unta. Ya sudah berumur 1 tahun masuk tahun kedua. Jadi seperti itu. Ayat-ayat Al-Quran banyak yang sifatnya global, kemudian datang perinciannya dalam sunnah. Lah para sahabat, mereka menyampaikan ya Qurannya, ya sunnahnya, ya ayatnya, ya hadisnya, lengkap sehingga umat ini tidak dibiarkan dalam keadaan bodoh, tidak dibiarkan dalam keadaan tidak tahu. Karena Nabi alaihi salatu wasalam sebelum wafatnya telah menyampaikan seluruh agama ini secara gamblang, jelas, cetha, terang, dan sahabat pun menjadi saksi atas itu. Jadi para sahabat punya jasa yang besar terhadap kita. Di mana apa yang mereka telah timba dari ayat Al-Quran dan hadis Nabi, mereka serap, mereka amalkan, dan mereka sampaikan kepada generasi yang datang setelah mereka. Walidzalika najidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusi bihifdhi huquqihim wa ma'rifati sabiqatihim. Oleh karena ini kita dapati Ar-Rasul alaihi salatu wasalam berwasiat untuk menjaga hak-hak mereka. Berwasiat untuk mengetahui senioritas mereka. Senioritas artinya mendahulunya mereka terhadap kita dalam beragama. Dan mendahulunya mereka terhadap kita dalam mengamalkan agama ini, dalam memperjuangkan agama ini. Senioritas ini kita kenali dan kita jaga. Wa yanha an sabbihim wa syatmihim wal isaa ilaihim. Dan Nabi melarang dari mencela, mencerca para sahabat dan berbuat jelek pada sahabat. Ya jelas dilarang. Karena orang yang sudah memiliki jasa yang besar untuk umat ini, menyampaikan agama ini, rela mengorbankan nyawanya, hartanya untuk Islam ini, masa dibalas dengan celaan dan cercaan. Maka yang ada adalah kita memuji mereka, kita mengetahui senioritas mereka, dan kita mengikuti jejak mereka. Mubayyinan fadla man aslama minhum qabla al-fathi ala man aslama ba'dahu. Nabi menjelaskan tentang keutamaan orang yang masuk Islam dari kalangan sahabat sebelum penaklukan kota Mekah ketimbang orang yang masuk Islam setelah penaklukan kota Mekah. Kama bayana annahu ta'ala wa'adal jami'a bil jannah. Sebagaimana Allah Ta'ala telah menjanjikan semuanya, semua sahabat baik yang masuk Islam sebelum penaklukan kota Mekah atau setelah penaklukan kota Mekah, semuanya dijamin masuk dalam surga. Fakaifa biman ba'dahum, biman ja'a ba'dahum. Ketika Nabi masih hidup, Nabi sudah mengingatkan kepada sebagian sahabat yang masuk Islamnya setelah kota Mekah. Waktu itu muncul dari dia sesuatu yang berkaitan dengan sahabat yang sudah dahulu masuk Islam. Nabi mengingatkan, kalian jangan mencela sahabatku. Padahal ini juga sahabat, tapi ini masuk Islamnya setelah kota Mekah, yang ini sebelumnya. Tentu senioritas itu ada. Ini ada apa? Ya, ada nilainya tersendiri. Karena orang yang masuk Islam sebelum kota Mekah itu betul-betul melalui perjuangan yang berat sekali. Mekah sebagai pusat komando kaum musyrikin yang menelurkan kebijakan-kebijakan konyol untuk apa? Mematahkan Islam dan muslimin sebelum menaklukkan kota Mekah. Orang kalau masuk Islam di Mekah waktu itu mendapatkan teror fisik dan mental. Bahkan sebagian dibunuh. Tapi ketika kota Mekah telah takluk dan belum Mekah angkat tangan dan mereka menyerah kepada kaum muslimin, kemudian Mekah menjadi negeri Islam, tentu orang yang masuk Islam di Mekah setelah itu dia mendapatkan, tidak mendapatkan siksaan, tidak mendapatkan ya perlakuan yang kasar seperti yang dahulu sebelumnya mereka mendapatkan perlakuan yang kasar. Itu saja Nabi mengingatkan. Faqad rawa syaikhani al-Bukhari wa Muslim fi sahihaihima fi fadail as-sahabah. Asy-syaikhan al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dalam sahihnya Sahih Bukhari dan Muslim tentang keutamaan sahabat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tasubbu ashabi fa walladhi nafsi biyadihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita masih pada penjelasan tentang besarnya keutamaan para sahabat, yang diantara buktinya bila mana ada salah seorang dari kita berinfak dengan infak yang besar, berinfak sebanyak gunung Uhud berupa emas, tidak akan bisa menyaingi infaknya sahabat walaupun hanya satu mud, walaupun hanya misalnya satu gayung. Ini menunjukkan satu gayung dari gandum misalnya. Ini padanya ada beberapa hal yang butuh untuk kita perhatikan, di antaranya bahwa satu amalan terkadang memiliki nilai lebih dilihat dari beberapa sisi. Yang pertama, dilihat dari orang yang beramal, dilihat dari sisi keimanan orang yang beramal. Tidak bisa dibayangkan oleh kita bagaimana seorang berinfak misalnya sebesar gunung Uhud berupa emas, ternyata tidak bisa menyaingi infaknya sahabat walaupun misalnya hanya segayung dari gandum. Ternyata keimanan yang ada pada mereka, ketulusan dan keyakinan yang ada pada mereka, yang ada pada para sahabat, ini menjadikan amalan itu sangat-sangat bernilai. Kemudian kedua, terkadang satu amalan memiliki nilai plus, nilai lebih ketika amalan tadi sudah banyak ditinggalkan oleh manusia, atau ditinggalkan oleh manusia kemudian dia menghidupkan sunnah tersebut. Menghidupkan sunnah tersebut ketika manusia mereka meninggalkannya, ketika manusia mereka enggan untuk melaksanakannya. Demikian pula satu amalan memiliki nilai plus atau lebih melihat tempat misalnya. Melihat tempat sholat di Masjidil Haram keutamanya lebih daripada sholat di masjid-masjid yang lainnya. Demikian pula di antara sebab satu amalan itu memiliki nilai lebih ketika amalan tersebut dilakukan dalam kondisi tertentu. Contoh, seorang yang berinfak di saat dia itu sakit, yang dia merasa kayaknya saya mau mati misalnya. Dia merasa kayaknya saya mau mati ini. Kemudian dia berinfak dengan orang yang dia berinfak di saatnya sehat, gagah perkasa, dan keadaan cita-cita masih jauh, beda. Lebih besar nilai orang yang berinfak di saat dia sehat walafiat, cita-cita masih jauh, dibanding dengan orang yang sudah merasa kayaknya saya mau mati, sudah putus asa dari kehidupan, kemudian dia berbuat infak, ini lebih rendah nilainya. Itu bersedekah wa anta sahihun syahih takhshal faqra wa ta'mal al-ghina. Kamu bersedekah dalam keadaan kamu sehat dan diliputi oleh kepelitan. Kamu khawatir fakir dan punya cita-cita kaya. Kalau infak dalam kondisi seperti ini, besar sekali nilainya dibanding dengan orang yang sudah putus asa dari hidup, rasanya sudah kayaknya tinggal berapa saat lagi memati, kemudian dia menginfak, jauh nilainya. Kemudian masyarallah hibah rahimahumullah, terkadang ada amalan yang biasa saja, namun dia lebih mulia daripada amalan yang secara umum ini besar. Tapi ini amalan yang biasa saja bisa menyaingi amalan yang kelihatan besar, yang secara umum lebih besar dalam kondisi tertentu. Di antaranya, kalau amalan yang keutamaannya biasa disunah atau disyariatkan untuk dilakukan di waktu tertentu, maka amalan yang keutamanya biasa tadi lebih utama dilakukan daripada yang tidak seperti itu. Contoh, paling utamanya zikir adalah doa, dan paling utamanya doa adalah tilawatul Quran. Ya, paling utamanya zikir adalah ya amalan lisan adalah tilawatul Quran. Membaca Al-Quran. Ini sudah paling utamanya ya amalan lisan. Namun terkadang ada amalan yang kelihatannya ya lebih rendah daripada tilawatul Quran, tapi lebih utama dari tilawatul Quran karena melihat waktu. Misalnya zikir-zikir yang disunahkan untuk dibaca selesai sholat fardu, seperti tasbih, tahmid, takbir, masing-masingnya 33 kali. Ini lebih utama dibaca ketimbang tilawatul Quran. Kenapa? Ini waktunya tertentu, yaitu ba'da sholat fardu misalnya. Ada tilawatul Quran kapan saja bisa. Nah, sesuatu yang disunahkan untuk dikerjakan pada waktu tertentu, maka itu lebih bagus dilakukan daripada yang ya waktunya apa? Luas. Bahkan terkadang tilawatul Quran gak boleh dalam kondisi tertentu. Misal seorang ketika dia ruku atau sujud dalam sholat, dia membaca tasbih misalnya atau subhanarabbil azim, subhanarabbil a'la, ini lebih utama daripada tilawatul Quran. Bahkan kalau membaca Al-Quran di saat sujud dilarang. Berarti ada amalan yang ya zahirnya, lahiriahnya biasa saja, keutamaannya biasa, bisa mengalahkan yang keutamaannya besar kalau melihat waktu. Melihat waktu. Kemudian juga di antaranya bila amalan yang secara lahiriahnya ya, keutamaannya tidak terlalu tinggi, memiliki maslahat yang lebih besar daripada yang keutamaannya besar. Kamu datang ke masjid untuk sholat subuh, kamu belum sholat qabla subuh. Di tengah jalan kamu lihat ada anak ya atau pemuda kelahi. Kalau kamu memisah, mungkin kamu gak ada kesempatan sholat qabla subuh, atau terlewat dari sholat qabla subuh dan terlewat dari takbiratul ihram bersama imam. Tapi kalau kamu tidak lerai, nanti mungkin akan timbul bahaya. Sudah, kamu lerai saja. Lerai pemuda yang bertengkar tadi, walaupun kamu misalnya terlewat dari sholat qabla subuh, terlewat dari takbiratul ihram bersama imam. Karena ini kalau seandainya dibiarkan bahaya, bisa mencelakakan nyawa mereka. Ya. Sementara sholat qabla subuh bisa diganti nanti di qadha setelah terbit matahari. Dulu pernah datang waktu sholat di zaman Nabi alaihi salatu wasalam, sahabat Bilal mengumandangkan adzan, kemudian para sahabat nunggu sholat lama sekali, Nabi tidak datang-datang. Sampai sahabat Bilal mengatakan kepada Abu Bakar, mau gak kamu jadi imam? Ini Rasulullah lama sekali gak datang-datang. Abu Bakar pun mengangguk, iya gak apa-apa. Kemudian iqamat. Kemudian Abu Bakar maju, ngimami. Ketika di tengah-tengah ngimami, Rasul datang. Abu Bakar melihat Rasul datang mungkin dari depan, kan kelihatan. Abu Bakar ingin mundur. Bagaimana saya akan sholat yang ngimami Rasulullah? Masa saya di depan, Rasulullah di belakang? Maka Rasulullah mengatakan, an makanak. Yani, tetap di situ. Ternyata disebutkan bahwa Nabi alaihi as-salatu wassalam terlambat waktu itu karena sedang mendamaikan adanya perselisihan di salah satu atau di kabilah, salah satu kabilah. Atau misalnya kamu ingin salat sunnah qobliyah subuh tadi, ternyata ini apa namanya, saluran air tersumbat oleh apa, ya, sama-sama yang banyak, banjir dan membahayakan. Kalau kamu buang sama-sama itu, nggak ada, kamu terlewat dari saat qobliyah subuh, nggak apa-apa. Bersihkan dulu sama-sama yang menyumbat tadi sehingga tidak terjadi banjir, ya kemudian ya kamu sholat. Walaupun terlambat, walaupun apa? Terlambat misalnya, nggak apa-apa. Demikian pula terkadang satu amalan yang mulia, yang utamanya lebih, terkadang ya terkalahkan dengan amalan yang keutamanya lebih rendah. Namun keutamanya lebih rendah ini memiliki maslahat yang lebih besar. Itu misal luar biasa ya, seorang kalau mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan tasbih, luar biasa. Tapi dia ini orang yang banyak dosa, banyak maksiat, gelap hatinya, bingung pikirannya. Ini bagusnya banyak-banyak istighfar atau banyak-banyak tasbih? Kalau orang seperti ini, kalau orang banyak dosa, itu yang bagus banyak istighfar atau banyak tasbih? Istighfar. Banyak istighfar. Karena tangan yang kotor lebih berhak untuk dicuci ya daripada dihiasi. Atau muka yang kotor lebih berhak untuk dibersihkan daripada dipoles. Dipoles sama keadaan kotor gimana? Wallahu ta'ala alam, Ibnu Jauzi pernah ditanya tentang hal yang semakna dengan ini. Mana yang lebih bagus antara tasbih dengan istighfar? Sama-sama zikir, sama-sama ya mengingat Allah, yang ini tasbih memuji Allah, menyanjung Allah, yang ini istighfar minta ampun pada Allah. Seingat ana dari penjelasan Ibnu Jauzi, dilihat ya, kalau orang itu jiwanya banyak dosa, maka istighfar lebih bagus daripada tasbih. Karena sesuatu yang kotor lebih berhak untuk dibersihkan daripada kotor kemudian di apa namanya dipoles. Kotor ya dibersihkan dulu baru dipoles. Wallahu a'lam. Intinya bahwa para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim, mereka memiliki jasa yang besar terhadap umat ini. Mereka memiliki keistimewaan yang tidak bisa disaingi oleh orang-orang yang datang setelahnya. Keikhlasan mereka tidak perlu diragukan. Perjuangan mereka untuk agama ini bukan hanya kata-kata yang kosong dari perbuatan. Ucapan dan perbuatan seiring dan sejalan. Tidak seperti orang-orang munafik, antara ucapan dan perbuatan, antara ucapan dan keyakinan berselisih. Para sahabat tidak seperti itu. Dan kecintaan mereka terhadap agama ini melebihi cintanya mereka kepada siapapun yang ada di muka bumi ini, bahkan orang tuanya, bahkan anak dan istrinya. Pernah dalam sebuah pertempuran antara pasukan muslimin dengan pasukan musyrikin, sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah bertemu dengan ayahnya yang musyrik, masuk pada barisan musyrikin memerangi pasukan muslimin. Ayahnya itu musyrik dan waktu itu ikut dalam barisan musyrikin memerangi kaum muslimin. Bertepatan waktu itu sahabat Ubaidah melihat ayahnya masuk pada barisan musyrikin, sementara sahabat Ubaidah masuk pada barisan muslimin. Maka Abu Ubaidah pun menghadapi ayahnya dan membelah kepalanya dalam pertempuran. Dalam apa? Pertempuran, karena ayahnya membela kekafiran dan memerangi muslimin. Abu Ubaidah membela Islam, membela hak, membela agama Allah SWT. Fahadal khitabu, kalimat dari Nabi ini, yaitu seandainya salah seorang kalian berinfak seberat gunung Uhud berupa emas, tidak akan bisa menyaingi infak mereka yang satu mud, walaupun setengahnya juga tidak. Ini Nabi katakan di ba'di sahabah mimman aslama ba'dal fathi, kepada sebagian sahabat yang masuk Islam setelah penaklukan kota Mekah. Hina badara minhu kalamun ala ba'di man aslama qablal fathi, ketika muncul dari orang tersebut ucapan yang kurang pas kepada sebagian orang yang masuk Islam sebelum fathu Mekah. Jadi Nabi mengatakan ini kepada sahabat yang masuk Islamnya lebih akhir, di mana dia mengucapkan kalimat yang enggak pas kepada sahabat yang senior. Nabi mengatakan, kalian jangan menyela sahabatku. Kalau ini adalah sahabat yang ibaratnya ya baru masuk Islam, kemudian muncul dari ucapan yang tidak pas kepada sahabat yang senior, itu ditegur seperti ini, lalu seperti apa kalau bukan sahabat? Fakaifa biman ya'ti ba'da sahabah, lalu bagaimana dengan orang yang datang setelah para sahabat? Summa yusallitu lisanahu alaihim, kemudian dia pedes lisannya kepada para sahabat. Ya subhanallah, seperti itu besarnya jasa para sahabat terhadap Islam dan muslimin, namun ternyata ada dari orang yang mengaku muslim ya justru lisannya pedas terhadap sahabat. Air susu dibalas dengan air tuba. Kebaikan yang mereka lakukan habis begitu saja menurut mereka, ya orang-orang mensi sahabat Nabi ridwanullah alaihim. Bahkan bagaimana Abdurrahman bin Muljam dengan dua temannya dari orang-orang Khawarij, mereka menghukumi Ali bin Abi Thalib, Amr bin As, Muawiyah, dan yang bersama mereka sebagai a'immatal kufri, para apa namanya, para pentolan-pentolan kekufuran, tokoh-tokoh kekafiran. Ya subhanallah, Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi yang pertama masuk Islam dari kalangan anak-anak, menantunya Nabi, perjuangannya tidak bisa diragukan dengan hartanya, dengan nyawanya, dengan apa yang dimilikinya. Kayak gitu dikatakan sebagai ya a'immatul kufri, termasuk dari pentolan kekafiran, kekufuran. Na'udzubillah minal khudlan. Demikian pula orang-orang Syiah Rafidhah, nanti insyaallah akan ada penyebutannya. Jahatnya terhadap para sahabat luar biasa. Mereka mengatakan, mereka mengomentari firman Allah SWT, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah sebaik-baik umat yang ditampilkan untuk manusia. Mereka malah menentang firman Allah ini dengan ucapan, ahum khairu ummatin ukhrijat linnas, hayyata bal ashqaha. Kayak mereka kok dikatakan sebaik-baik umat? Tidak, kata dia, bahkan paling celakanya umat. Na'udzubillah. Nah, kalau firman Allah saya ditentang, lalu kayak apa ucapan manusia? Ucapan Allah ditentang. Ya Allah sendiri memuji para sahabat yang mereka termasuk sebaik-baik umat, ternyata di ya komentari oleh orang Syiah Rafidhah dengan kalimat tadi, ahum khairu ummatin ukhrijatin nas hayhata bal asqoha. Kayak mereka kok dikatakan sebaik-baik umat, tidak, bahkan paling selakannya. Na'udzubillah. Suma yusallitu lisanahu alihim, kemudian dia pedas lisannya kepada para sahabat. Bal ala khiyarihim, bahkan terhadap para sahabat-sahabat pilihan, ini sahabat-sahabat senior. Mimman syahidalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aljannah, dari orang yang menyaksikan, ya dari orang yang Rasul telah menyaksikan bahwa dia akan masuk dalam surga. Sampai-sampai ada orang Syiah yang mengatakan, ya, Iblis kalah dengan Umar dari sisi membuat makar. Seperti itu, dari sisi membuat makar terhadap umat ini. Iblis enggak ada apa-apanya. Bagaimana Umar bisa merebut kekuasaan Ali bin Abi Thalib dengan cara-cara yang tidak benar. Ini ucapan atau versinya orang Syiah itu, padahal tidak seperti itu. Tidak ada di sana merebut. Umar enggak ngerebut juga, enggak. Abu Bakar juga enggak ngerebut. Abu Bakar jadi pemimpin umat ini karena memang ya diangkat oleh kaum muslimin. Ali bin Abi Thalib pun berbaiat kok. Dan Rasul sendiri ada isyarat sebelum meninggal. Ada isyarat kalau nanti yang menjadi khalifah ya Abu Bakar. Isyaratnya banyak. Di antaranya ketika Rasul sakit keras, yang suruh ngimami siapa? Abu Bakar. Padahal Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, jangan suruh ayah saya jadi imam. Saya khawatir kalau dia jadi imam, suara tangisnya lebih keras dari qiraahnya. Abu Bakar orangnya lembut. Kalau baca Quran itu sambil nangis. Kalau baca Quran sambil tangis, khawatir kalau suara tangisnya lebih keras dari bacaannya. Tapi Rasulullah mengatakan, tetap perintahkan Abu Bakar untuk imami manusia. Pilihan dari Rasul, enggak sembarangan. Ketika Rasul berhalangan memimpin umat ini untuk sholat jamaah karena sakit, Rasul mendelegasikan kepada Abu Bakar, menyuruh Bakar menjadi imam. Ini ada isyarat nanti kalau Nabi meninggal dan tidak bisa memimpin umat ini, Abu Bakar lah yang akan memimpinnya. Datang seorang wanita kepada Nabi alaihi salatu wasalam menanyakan sesuatu. Ketika sudah dijawab oleh Nabi alaihi salatu wasalam dan wanita ini ingin pulang, wanita ini mengatakan, ya Rasulullah, kalau suatu saat saya datang kemari ingin menanyakan agama, ternyata Anda sudah meninggal, gimana ya Rasulullah? Kata Nabi, illam tajidini fa'ti Abu Bakrin. Kalau kamu sudah tidak mendapatkan aku, ya nih, kalau aku sudah meninggal, maka datangilah Abu Bakar. Ini kan ada isyarat ya. Ada isyarat kalau Abu Bakar itu nanti yang menjadi khalifah. Ternyata Abu Bakar memang dibaiat oleh umat, ya, waktu itu menjadi khalifah. Adapun Umar, beliau diangkat menjadi khalifah oleh Abu Bakar. Di sisi mana Umar dikatakan merebut? Dan Abu Bakar sendiri pun ketika memutuskan ini, beliau sudah bermusyawarah dengan sebagian kaum muslimin yang memiliki apa namanya, yang bisa diambil musyawarahnya. Gimana? Ya. Gimana kalau nanti saya akan mengangkat Umar sebagai khalifah sepeninggal saya? Muslimin pun mengatakan, Anda lebih faham ya khalifah Rasulullah. Ya, Anda lebih faham, lebih tahu dan lebih berhak. Mereka menyerahkan Abu Bakar. Mereka menyerahkan kepada Abu Bakar. Abu Bakar pun betul-betul istihad ketika beliau akan mengangkat Umar menjadi khalifah sepeninggalnya. Sampai Abu Bakar pun menyampaikan kalimatnya yang maknanya, ya, aku telah mengangkat orang menjadi khalifah sepeninggalku, yaitu Umar. Kalau memang Umar nanti adil, baik dalam memimpin, itulah yang saya tahu dan itulah persangkaanku. Namun seandainya Umar nanti ketika memimpin tidak adil, aku tidak tahu yang gaib atau apa. Dan masing-masing orang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri-sendiri. Subhanallah, Abu Bakar sudah berusaha. Intinya bahwa para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim yang seperti itu saja mendapatkan celaan semuaan dari orang-orang yang menyimpang, apalagi kalau bukan sahabat. Bahkan ketika sahabat masih hidup pun sebagian mereka merasakan adanya orang yang kurang sopan atau bahkan kurang ajar kepada sahabat. Contoh, sahabat Nabi yang bernama Sa'id ibn Zaid ibn Khattab. Sa'id ibn Zaid ibn Khattab ini satu dari 10 orang pemetik janji sorga. Sahabat senior, besar keutamaannya. Jelas-jelas dia akan masuk dalam sorga dan kemudian dia masih hidup. Rasul sudah mengabarkan dia masuk dalam sorga. Ternyata tidak lepas dari difitnah, dituduh oleh seorang, dituduh nyorok tanah seorang, dituduh menggeser patok tanah, dituduh oleh Arwa binti Uwais, dituduh oleh Arwa binti Uwais telah menyorok tanahnya. Kata Sa'id bin Zaid, apakah aku akan melakukan seperti ini? Padahal dahulu aku mendengar Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, barang siapa yang merampas atau mengambil tanah seorang walaupun sejengkal secara zalim, maka akan dikalungkan tanah itu sampai 7 bumi. Ya Allah, kalau memang dia berdusta, ya Allah, butakan matanya, matikan dia di tanahnya. Maka Allah kabulkan doa sahabat Sa'id bin Zaid ini. Arwa binti Uwais tidak lama kemudian buta, kemudian ketika dia berjalan di kebunnya, jatuh di sumur, mati. Jatuh di sumur, kemudian apa? Mati. Orang yang jelas-jelas masuk dalam sorga, dalam keadaan dia masih hidup, masih berjalan di muka bumi, itu pun ternyata tidak lepas dari ujian dan cobaan. Tidak lepas dari digosip, difitnah. Wa yaqulu Syekhul Islam fi kitabih, berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitabnya As-Salimul Maslul ala Syatimir Rasul, pedang yang terhunus untuk pencela Ar-Rasul. Sejarah telah membuktikan dan insyaallah sejarah itu akan terus terulang. Siapapun yang itu mencela Ar-Rasul, membenci Ar-Rasul dalam bentuk apapun, kalau dia tidak bertobat, maka dia akan mati dalam keadaan terpuruk, mati dalam keadaan mengenaskan. Allah SWT mengatakan, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membenci Rasul, dialah yang terputus. Ketika Rasul dalam satu peperangan, datang seorang tokoh Quraisy membawa tongkat atau tombak yang ingin apa namanya, ya, ingin membunuh Rasul alaihi as-salatu wassalam. Maka Nabi mengambil tongkat milik sahabat, tongkat atau tombak sing dipukulkan sama orang itu. Maka orang itu menjerit sakitnya luar biasa. Lari orang ini. Dicela oleh teman-temannya, ah kamu cengeng, hanya kena hantaman apa namanya tongkat saja menjurit seperti itu, ya padahal ini ngerasakan kayak remuk redam, ya orang ini, wah pokoknya dia menjurit mati dalam keadaan apa, mengenaskan sekali. Ini tokoh Quraisy waktu itu ingin ya apa namanya membunuh Nabi alaihi assalatu wassalam, hanya di pentung saja oleh Nabi, satu pentungan, waduh rasanya kan remuk semua seluruh tubuhnya, dia masih hidup dan tersiksa hidupnya, ya terus tersiksa lama, sampai kemudian mati dalam keadaan mengenaskan. Lagi-lagi kita katakan inna syani'aka wal abtar. Kita sebutkan pada orang yang seperti itu, sungguhnya orang yang mensyiar Rasul, dialah terputus. Ada banyak lagi kisah-kisah lain dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, orang yang membenci Nabi, ya, kalau dia tidak diberi hidayah untuk bertobat, maka akhir hidupnya sangat mengenaskan. Kehidupannya sangat mengenaskan. Ya. Bayangkan Kisro, Raja Persia, ketika datang surat Nabi alaihi assalatu wassalam, dirobek-robeknya surat Nabi oleh Kisro. Dirobek-robek. Maka Nabi hanya mengatakan mazzaqallahu mulka. Semoga Allah robek-robek kekuasaannya. Ternyata betul. Tidak berapa lama Kisro dibunuh oleh anaknya sendiri. Tidak berapa lama dari Rasul mendoakan kejelekan dari Kisro, karena merobek-robek surat Nabi, maka Rasul mendoakan semoga kekuasaannya dirobek-robek. Tidak lama kemudian betul, Kisro dibunuh oleh anaknya sendiri yang bernama Shirwai. Bernama Shirwai. Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya As-Sarimul Masdul ala Syatimir Rasul, halaman 576, mu'alliqan alal hadis, memberi komentar terhadap hadis tadi. Qala, Ibnu Taimiyah mengatakan, wal hadisu khitabun likulli ahadin ayasubba man infarada anhu bisohbatihi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini adalah khitab, pembicaraan yang diarahkan kepada setiap orang, ya, untuk tidak mencela siapapun orang yang itu memang sahabat Nabi. Hati-hati, meskipun sahabat Nabi itu misalnya bukan sahabat yang terkenal, jangan sampai seorang, ya, apa namanya, jangan sampai seorang itu mencela. Pernah waktu itu ada seorang amir gubernur yang akan mengirim pasukan dengan dia juga untuk melakukan serangan ke Mekah. Ada salah seorang sahabat Nabi memberi nasihat kepada gubernur tadi yang akan mengirim pasukan untuk menyerang Mekah, yang waktu itu masih dikuasai oleh Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Dia pun mengatakan, "I'dzan li ayyuhal amir an uhaddisaka bi haditsin sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Beri izin saya wahai sang gubernur untuk aku menyampaikan kepada anda satu hadis yang aku dengar dari Nabi alaihi salatu wasallam. Itu hadis tentang sucinya kota Mekah, yang tidak bolehnya seorang berperang, ya, menumpahkan darah di kota suci Mekah. Ternyata gubernur tadi jelek sekali omongannya. Kamu ini ampasnya sahabat. Jadi kamu ini bukan orang yang apa? Terkenal, kamu ini hanya sahabat yang sifatnya orang pinggiran lah, ampasnya sahabat. Bayangkan. Bersahabat tadi, taruhlah dia sahabat, ya tidak seterkenal yang lainnya. Tapi masa dikatakan apa namanya ampasnya sahabat? Ya. Ini kan bentuk apa? Ya, bentuk ya penghinaan pada sahabat. Maka subhanallah, amir ini yang dinasehati kok malah ngomentari gitu. Mati dia sebelum apa? Ya. Ada mantan mati di jalan sebelum apa? Sampai di Mekah. Jangan sembarangan. Sebagaimana Rasul akan orang yang mencela Rasul. Ya. Allah SWT akan menimpakan kejelekan kepada yang mencelanya. Demikian pula siapa yang mencela pengikut Rasul, pun siap-siap juga menghadapi yang sama. Ya. Karena agama ini milik Allah. Barang siapa yang mencela orang yang memperjuangkan agama, maka dia berhadapan dengan Allah SWT. Ayuhal muslim, wahai saudara muslim, ya man ya'rifu li sahabatil kiram huquqahum, wahai orang yang mengenal hak-hak para sahabat yang mulia, innana sanuridu laka fi hadzal bahthi wa ma ba'dah, sungguhnya kami akan sampaikan di sini untukmu dalam pembahasan ini dan yang setelahnya nanti, min babi tadzkir, dari sisi untuk mengingat-ingat saja. Karena memang sebagian pembaca, sebagian pendengar sudah ngerti dalil-dalil tadi. Tapi yang namanya orang butuh diingatkan. Orang itu sering lalai. Nah, ya sudah banyak diingatkan saja lupa, apalagi jarang diingatkan. Kayak apa? Wa dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan yang namanya peringatan akan bermanfaat untuk kaum mukminin. Ba'dan min huquqi hadhihi shaffah al-mukhtarah, sebagian dari hak-hak golongan pilihan ini, itu para sahabat. Alladzina ikhtarahumullah azza wa jalla 'ala 'ilmin, yang Allah SWT pilih mereka untuk di sohbati nabihi, untuk menemani nabinya. Allah pilih mereka dan karena Allah ngerti untuk menemani nabinya wa khalilihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan untuk menemani kekasih Allah yaitu Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Nabi orang yang baik, maka Allah pilihkan untuk nabi teman-teman yang baik pula. Li hamli hadhihi risalah wa tablighi hadhil ummah, untuk membawa risalah ini dan untuk menyampaikan amanat ini. Masyarakat orang-orang yang jujur, enggak ngurang-ngurangi sedikit pun yang datang dari nabi dan tidak menambah-nambahi. Beda dengan Bani Israel. Ketika mereka disuruh untuk masuk ke Baitul Maqdis, ya waktu itu di sana banyak musuh yang besar-besar. Padahal Musa menjanjikan kalau kalian masuk, kalian akan menang. Tapi ternyata Bani Israel diliputi oleh ketakutan. Mereka mengatakan idhab anta warabbuk faqatila innaha huna qa'idun. Pergilah kamu wahai Musa dan Rabbmu, perangi musuh. Kami di sini duduk santai-santai. Ketika mereka diminta untuk mengucapkan hittah, yang artinya ya Allah rontokkan dosa kami, mereka malah merubah habbatun atau hittatun fi habbah, gandum dalam biji. Otak mereka otak makanan. Oh, disuruh mengatakan hittah yang artinya ya Allah rontokkan dosa kami, karena mereka punya dosa banyak yang ya dan besar. Ternyata mereka ya merubah. Harusnya mengatakan rontokkan dosa kami, malah mereka katakan ya biji dalam gandum atau gandum dalam biji. Kan jauh banget, merubah-rubah. Para sahabat Nabi enggak seperti itu. Kalau itu teman-teman Nabi Musa menyebut Nabi Musa itu dengan namanya, ya Musa. Bayangkan. Para sahabat mengatakan ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Beda banget. Ya, beda sekali. Jadi para sahabat ini memang mereka dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengemban risalah, tugas yang mulia. Untuk menyampaikan amanat agama ini kepada manusia. Dan orang yang mengemban amanat ini bukan orang-orang sembarangan memang. Orang yang Allah pilih. Lurus akidahnya, baik akhlak dan tutur katanya, harum dan bagus sejarah kehidupannya. Aladirtadahu Allahu dinan, yang mana Allah, wahya risalatul Islam, yaitu misi Islam yang Allah ridhoi Islam ini sebagai agama. Wa ja'alahu khatimal adyan kullaha akulliha, dan Allah jadikan Islam sebagai penutup seluruh agama. Sahabat pun siap melaksanakan tugas yang mulia ini. Seperti tadi sudah kita sebutkan, mereka menebar ke seantero bumi, mendakwahkan, menyampaikan apa yang mereka dengar, apa yang mereka serap dari Nabi alaihi assalatu wassalam, sehingga Islam menebar waktu itu dalam waktu yang singkat ke tempat-tempat yang jauh. Karena memang para sahabat mereka melaksanakan wasiat dari Nabi tersebut. Faqad rawal Hakim fil Mustadrak wa sahhahahu wa wafaqahu Dzahabi an Uwaim ibn Sa'idah inna Nabi alaihi salatu wasalam qala inna Allah akhtarani wa akhtara li ashabi faja'ala minhum muzara wa ansaran wa asharan. Dari Uwaim ibn Sa'idah, sesungguhnya Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, sesungguhnya Allah telah memilihku dan Allah telah memilih bagiku sahabat-sahabatku. Allah jadikan di antara sahabat-sahabatku ada yang menjadi wuzara. Wuzara kalau di pemerintahan itu para menteri, para pembantu presiden, ya. Atau di sini para pembantu Nabi dalam melaksanakan tugas yang mulia. Wa ansaran, dan Allah jadikan dari mereka ansar, para penolong agama ini. Wa asharan, dan ada yang dijadikan sebagai ya kerabat suami. Ya, ini masih ada hubungan dengan Nabi dari sisi pernikahan. Contoh saja, ya, Abu Bakar, Umar, mertuanya Nabi. Utsman dan Ali, menantunya Nabi. Abu Rabi ibn Abil As, ini mantunya Nabi, menikah dengan Zainab. Ya. Jadi ada dari mereka yang itu menantunya Nabi, ada yang itu mertuanya Nabi, ada dari mereka itu pembantu dekatnya Nabi, dan yang lainnya. Intinya mereka mengemban tugas yang mulia. Waladhi sanuriduhu laka ayyuhal qari an hadhi safah, dan yang akan kami kemukakan kepada Anda wahai pembaca budiman tentang golongan yang dipilih ini, ma jaa fi kitabillahi azza wa jalla, apa yang ada dalam Al-Qur'an, apa yang datangnya dalam kitabullah Al-Qur'an, minal wasfi lahum wasana alaihim, dari penyebutan sifat para sahabat, pujian kepada mereka, wa wa'adahum atau bawa'dim jami'an bil jannah, serta dijanjikannya mereka semuanya akan masuk dalam surga. Pokoknya seabar kemuliaan yang ada pada sahabat nanti akan disebutkan, yang mana bagi orang yang berakal cukup pujian dari Allah SWT menjadi pijakan dan pegangan yang kuat bahwa mereka adalah orang-orang yang adil, yang gak butuh lagi pujian kepada yang lainnya. Namun kesengsaraan sungguh demi kesengsaraan, kesalahan sungguh demi kesalahan bagi mereka-mereka yang justru mencela para sahabat, membenci para sahabat. Kebencian mereka tidak akan memadoroti sahabat. Tidak akan memadoroti sahabat. Matahari yang terbit terang benderang tidak akan tertutupi, ya, dengan hanya asap sampah sedikit saja, ya, yang dibakar oleh seorang di pinggir rumahnya, tidak akan bisa menutupi syamsuz zaman wa qamaruz zaman, tidak akan bisa menutupi rembulan di langit zaman. Para sahabat ibarat rembulan di langit zaman yang selalu cemerlang, ya, tidak akan tertutupi, ya, dengan sedikitnya kabut, dengan sedikitnya asap sampah, ya, karena memang besarnya atau terangnya, ya, matahari tersebut. Bahkan orang-orang yang mencela para sahabat, mereka sedang mengubur diri sendiri kepada kecelakaan. Sebenarnya dahulu dikatakan barang siapa menggali lubang untuk saudaranya, justru dia akan masuk ke dalam lubang itu sendiri. Ya, sahabat gak akan termadoroti dengan kebencian orang yang membenci kepada mereka. Nama mereka selalu harum, sebutan mereka selalu apa namanya indah, dan orang yang mencela para sahabat satu persatu mereka, ya, terbongkar dan mereka mati mengenaskan. Pernah saya sebutkan mungkin di sini kisahnya siapa? Mahmud Abu Rayyah. Mahmud Abu Rayyah ini orang yang sangat benci pada sahabat Abu Hurairah. Bencinya seubun-ubun. Tulisan-tulisan dia mengarah selalu memanah Abu Hurairah. Ternyata dia adalah corong dari corongnya orang kafir. Ya, hanya sekedar mendapat sekelumit dari dunia, mengorbankan hidupnya untuk kemudian mencela sahabat Nabi yang mulia ini. Mahmud Abu Rayyah akhir hayatnya sangat mengenaskan. Syekh Abdul Hakim yang waktu itu penasaran, kayak apa sih Mahmud Abu Rayyah ini, kok orangnya berani banget mencela Abu Hurairah. Ketika dia mencari rumahnya, sama anaknya dikatakan, oh gak bisa, bapak saya sedang sakit keras. Kata Syekh Abdul Hakim, tolonglah saya ingin melihat bapak Anda sebentar saja. Sama anaknya dikasih untuk melihat, ya, ke dalam kamar. Didapatkan jasad yang terbujur, matanya melotot, menatap tembok seraya menjerit, mengatakan, ha ha Abu Hurairah. Kondisi yang mengerikan, suara yang menunjukkan dia itu sangat kesakitan. Pelototan mata yang menunjukkan dia betul-betul merasakan kedahsyatan, sakit yang luar biasa. Syahdul Hakim gak kuat dan seperti itu, kemudian keluar. Tidak berapa lama terdengar jeritan, ternyata Mahmud Abu Rayyah sudah mati. Ini nasib dari orang yang mencela sahabat. Ya, seperti itu waliyadzubillah. Bisa atau belum? Bisa? Baik. Jadi barakallahu fikum. Jadi celaan orang mencela para sahabat enggak akan mempengaruhi, ya, kecemerlangan mereka. Karena mereka adalah matahari atau rembulan di langit zaman yang senantiasa bersinar, ya, dengan cahayanya yang terang, yang tidak akan tertutup hanya dengan awan yang tipis, ya. Mereka akan dibela oleh Allah manakala ada orang-orang yang akan, ya, mencela mereka. Manakala ada orang yang ingin mencela mereka. Dan ini banyak sekali kisah-kisah disebutkan akibat dari orang yang mencela para sahabat Nabi ridwanullah alaihim. Saya tutup dengan kisah. Ada seorang, dia mengatakan tentang Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ketika Abu Hurairah meriwayatkan hadis tentang musarrat, itu tidak boleh seorang dia menjual kambing perah atau sapi perah. Berhari-hari dia sengaja tidak perah, sehingga kelihatan ketika dijual kelihatan besar sekali ini kantong susunya. Dikira hari-harinya seperti itu. Ini kan bentuk penipuan, ya. Jadi ada susu apa, sapi perah atau kambing perah, sengaja berhari-hari tidak diperah sehingga kelihatan besar kantong susunya. Ketika dijual, orang yang beli anggapnya seperti itu. Padahal itu setelah diperah mungkin sehari-hari kempes mungkin. Ini kan bentuk penipuan. Ketika ada seorang pemuda mendengarkan hadis riwayat Abu Hurairah ini, dia mengatakan, Abu Hurairah laisa bifaqih. Abu Hurairah itu bukan orang yang alim. Wah subhanallah, baru saja dia ngomong seperti itu belum lama, kontan langsung dibalas oleh Allah. Turun ular besar dari atap masjid. Waktu itu dari masjid, ketika ada mendengar diskusi seperti itu, dia langsung komentar miring seperti itu. Abu Hurairah itu bukan orang yang alim. Tidak disangka turun ular besar dari atap masjid, jatuh, orang lari semuanya, ternyata dikejar hanya orang itu. Dikejar ular tadi hanya orang itu. Orang pun pada berteriak, tub, tub, tobat ente, tobat ente. Tobat kamu, tobat kamu. Setelah bertobat, kemudian ular tadi pergi dan menghilang. Kisah ini disebutkan oleh Imam Mudharimi ya dalam sunannya pada jilid yang pertama. Kisah-kisah tentang orang yang mencela sahabat penting juga untuk kita ketahui bahwa seperti itulah nasib ya orang yang mencela sahabat, karena mereka adalah orang pilihan Allah, dan Allah enggak sembarangan kalau memilih seorang untuk menemani nabinya dalam memperjuangkan agama ini, dalam mengemban amanat yang mulia ini. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan akan datang. Wallahu taala a'lamu bissawab. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.